Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina man yahdihillah falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman kathira thumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral talabah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah tak henti-hentinya kita mengucapkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Dan terkhusus pada malam hari ini, kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berkumpul di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka melaksanakan satu amalan yang amat mulia, yaitu mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa ma'asyiral talabah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini akan kita lanjutkan insyaallah pembahasan seputar masalah fikih dari kitab Taisirul Allam Syarhu Umdatil Ahkam, sebuah kitab yang mensyarah hadis-hadis yang ada pada kitab Umdatul Ahkam yang dikarang oleh Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Dan kitab ini, kitab Taisirul Allam, sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, adalah buah karya seorang ulama yang bernama Abdullah Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullah. Dan alhamdulillah pada kesempatan sebelumnya telah kita selesaikan bab tentang taharah, dan kita lanjutkan kepada pembahasan berikutnya, dan masih ini berkaitan dengan bab at-taharah walaupun dia disendirikan oleh mu'alib di sini, yaitu babus siwak, bab tentang siwak, bab tentang membersihkan gigi. Kata syarah di sini, as-siwaku bikasri sin ismun lil'ud alladhi yutasawwaku bihi. Yang dimaksud dengan siwak adalah dengan dibaca dikasrohkan sinnya, yaitu sebuah nama untuk sebuah pohon, dan yang diambil adalah bagian akarnya. Dan biasanya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siwak yang digunakan dari pohon arak, digunakan dari pohon arak, dan yang diambil adalah bagian akarnya. Alladhi yutawassaku bihi, yang digunakan oleh seorang untuk membersihkan giginya. Jadi siwak ini adalah sebuah perbuatan, ya, sebuah perbuatan membersihkan gigi. Maka dari sinilah para ulama menyebutkan bahan atau alat yang digunakan untuk membersihkan gigi tidak terbatas dengan siwak itu sendiri. Karena yang dimaksud dengan siwak adalah amalan seorang tak kalah membersihkan giginya. Ya, amalan atau perbuatan seorang atau aktivitas seorang tak kalah membersihkan giginya. Maka oleh sebab itu tidak terkait atau tidak terkhusus hanya menggunakan siwak saja. Karena kata ini diambil dari kata na'am as-siwak yutawassaku bih, yaitu sebuah perbuatan. Maka dari ini diperbolehkan bagi seorang untuk membersihkan giginya walaupun bukan menggunakan siwak, asal tujuannya sama. Dan disyaratkan oleh para ulama, siwak yang digunakan, alat atau bahan yang digunakan untuk membersihkan gigi itu yang pertama adalah la yatafattat wa la yujarrih. Yang pertama tidak mudah rusak, tidak mudah patah. Kemudian yang kedua wa la yujarrih, dan dia tidak na'am memudaratkan, tidak membuat atau mengeluarkan darah. Ya, jangan sampai kalau seorang menggunakan siwak giginya pada rontok misalnya. Nah, maka ini tidak diperbolehkan. Ya, syarat siwak yang digunakan adalah yang pertama dia tidak mudah hancur, tidak mudah rusak. Kemudian yang kedua wala yujarrih, dan dia tidak na'am memudaratkan. Walil fi'li alladhi wadalkul asnani bil'ud aw nahwihi. Yang dimaksud dengan siwak adalah perbuatan seorang na'am di dalam membersihkan giginya dengan 'ud, dengan pohon, dan yang diambil adalah bagian akarnya dari pohon arak. Aw nahwihi atau yang lainnya. Kalau di zaman sekarang lebih masyhur, lebih terkenal ya dengan na'am sikat gigi. Idza dhahaba as-sufrata wal awsakhah waliyat harah al-famma. Tujuannya adalah untuk menghilangkan na'am warna kuning ya, atau sesuatu yang kuning yang ada pada gigi. Biasanya kalau gigi seorang itu sudah lama tidak dibersihkan, maka akan nampak cirinya, akan terlihat na'am bahwasannya giginya kuning. Bahkan ada sebagian orang itu sampai karatan giginya, mungkin terlalu lama tidak dibersihkan. Al-awsakhah wal-awsakhah, dan juga membersihkan kotoran-kotoran, terutama tak kala seorang selesai makan ya, atau meminum minuman ya, kopi misalnya atau teh atau sirup ya, atau jus. Nah, dengan kita membersihkan gigi kita, maka kotoran-kotoran tersebut diharapkan hilang. Kemudian tujuan berikutnya adalah untuk membersihkan mulut ya, tidak hanya membersihkan gigi, dia juga membersihkan gusi. Nah, menguatkan gusi atau membersihkan mulut secara umum. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang ma'ruf, as-siwaku matharatun lil fammi maradhatun lirabbi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siwak itu di antara fungsinya adalah membersihkan mulut seorang, membersihkan gigi, menguatkan gusi, dan juga mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia niatkan amalan membersihkan gigi ini, bersiwak ini, dalam rangka mengamalkan sunnah dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yujaru bih, maka dia akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan sebab itu dia akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan ada manfaat-manfaat yang lain nanti akan disebutkan oleh mu'alif, oleh syarih, di antara manfaat-manfaat dari siwak, dari membersihkan gigi. Munasabatu dzikrihi huna, dan hubungan disebutkannya bab siwak di sini adalah annahu min sunanil wudu'i wa minat taharati al-muraghabi fiha. Bahwasannya hubungannya dengan kitab taharah, bahwasannya bersiwak, membersihkan gigi itu termasuk sunnah-sunnah wudu. Sebutkan nanti akan disebutkan oleh mu'alif hadisnya. Laula ana syukku ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah, dalam riwayat yang lain inda kulli wudu'in. Kalau seandainya tidak memberatkan umatku, maka niscaya aku akan perintahkan setiap kali mereka hendak berwudu, dalam riwayat lain hendak sholat, untuk bersiwak. Jadi siwak ini termasuk sunnah-sunnah wudu, dan sunnah-sunnah wudu itu banyak ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan. Di antaranya adalah membasuh ya anggota wudu lebih dari sekali ya, apakah dua kali, dan yang paling banyak tiga kali, menyelah-nyelah jari jemari. Dan juga termasuk sunnah wudu adalah membaca bismillah, walaupun sebenarnya khilaf di tengah para ulama tentang hukum membaca bismillah, karena hadis yang datang itu diperselisihkan oleh para ulama. Ada sebagian para ulama berpendapat membaca bismillah sebelum wudu itu wajib, bahkan ada sebagian menyebutkan rukun. Ya, Allah taala bisawab yang sahih dia termasuk sunnah. Karena hadis yang naam digunakan atau yang sering dibahas oleh para ulama itu hadis yang di dalamnya naam dibicarakan oleh para ulama tentang kesahihannya. Sebagian para ulama melemahkan tentang hadisnya. Maka oleh sebab itu sebagian para ulama berpendapat bahwasanya membaca bismillah sebelum berwudu itu termasuk sunnah dari sunnah-sunnah wudu. Kemudian wa minat taharati al-muraghabi fiha, dan bersiwak ini termasuk dari kebersihan yang diharapkan padanya. Ya. Karena tak kala seorang itu ingin menghadap Rabbnya, ingin bermunajat, bertakarrub, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia dituntut sebaik mungkin. Ya, sebagus mungkin. Dengan cara dia naam, kalau dia belum ya berwudu, dia berwudu terlebih dahulu. Ya. Dia juga dituntut untuk membersihkan giginya. Kalau dia belum mandi junub, maka wajib mandi junub dulu. Dan juga dia dituntut untuk naam disunnahkan ya untuk memakai pakaian yang paling bagus. Dia juga disunnahkan untuk memakai minyak wangi. Jadi disunnahkan untuk sebaik mungkin, sebagus mungkin. Karena dia akan menghadap Rabbnya, menghadap Sang Penciptanya. Kemudian kata syarih di sini, fahuwa ahadu abwabi kitabit tahara al-mutaqaddam. Dan bab siwak ini termasuk salah satu bab ya dari kitabut tahara. Jadi kitabut tahara ini naam, sebagaimana yang telah kita sebutkan, yang dimaksud dengan kitab adalah kumpulan bab. Ya, jadi di dalam kitab itu ada beberapa bab. Ya. Nah, di dalam kitab Thaharah di antara bab yang dibahas adalah bab tentang siwak. Dan di dalam bab itu nanti akan ada fasal-fasal. Ada nuqtah-nuqtah, ada poin-poin. Ya. Kemudian kita syarah di sini, wa fihi minal fawaidi ma yafutu al-hasru minan nadhafati was-sihhati. Dan di dalam bersiwak itu terdapat faedah-faedah yang tidaklah terbatas. Jadi faedah bersiwak, faedah atau manfaat yang bisa dirasakan ya oleh seorang, ataukah itu manfaatnya secara langsung atau nanti di kemudian hari, itu banyak sekali. Nah, sebagaimana yang telah kita sebutkan ya, minan nadhafah di antaranya adalah untuk kebersihan. Ya, dengan kita bersiwak, Pak, insya Allah dengan sebab itu ya mulut kita naam itu akan bersih, ya gigi kita akan bersih, gusi kita akan bersih. Wasiha, dan juga diantara manfaatnya adalah untuk kesehatan. Karena biasanya penyakit ya, terutama seorang yang sering kena sakit gigi ya, biasanya sebab terbesarnya karena jarang sering ya atau jarang membersihkan giginya, sehingga makanan-makanan itu ya berkumpul di giginya ya, bisa dia membusuk ya, kemudian ada kuman-kuman di situ yang melubangi giginya sehingga dia terkena sakit gigi. Jadi di antara manfaat kalau seorang itu rajin membersihkan giginya, maka ya giginya akan sehat ya, fa insyaallah akan terlepas ya atau meminimalisir yang namanya sakit gigi. Kemudian wa qata'i ar-ra'ihatil kariha, di antara manfaat bersiwak adalah untuk memutus atau menghilangkan bau yang tidak sedap. Ya, biasanya bau yang tidak sedap ya, bau mulut itu naam dimunculkan ya dari mulut yang jarang dibersihkan. Ya, bayangkan ya, kalau seorang itu jarang sikat gigi, apalagi kalau dia perokok. Ya, maka uap atau bau yang akan dia keluarkan itu lebih-lebih lagi. Ya, apalagi kalau dia habis makan jengkol misalnya atau petih. Ini yang semisalnya dari makanan-makanan yang menimbulkan bau yang menyengat. Maka dengan dia membersihkan giginya diharapkan itu memutus menghilangkan bau-bau yang tidak sedap. Kemudian watibi al-fammi, dan juga menyehatkan mulutnya. Dan di antara juga yang disebutkan oleh para ulama, di antara manfaat siwak adalah an-nasyad, ya, akan memberikan semangat. Ya, itulah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menghasung, sangat mendorong umatnya secara umum kaum muslimin agar mereka membersihkan giginya. Ya, nanti akan disebutkan beberapa riwayat akan di tengah-tengah malam beliau bangun. Yang pertama kali yang beliau lakukan adalah bersiwak. Ya, sampai-sampai naam cara beliau bersiwak membersihkan giginya seperti seorang yang mau muntah, menunjukkan beliau sungguh-sungguh untuk membersihkan giginya. Begitu juga yang disebutkan di sebagian riwayat yang ditanyakan kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, bi ayyi syai'in yabda'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan sesuatu apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui istri-istri beliau ketika ingin menemui istri-istri beliau. Kata Aisyah radhiyallahu anha, bisiwak. Ya, beliau bersiwak. Jadi sebelum bertemu dengan istri-istri beliau, kebiasaan beliau adalah bersiwak, membersihkan gigi beliau terlebih dahulu. Kemudian manfaat berikutnya yang disebutkan oleh syarih di sini, wa tahsili as-sawabi, dan akan didapatkan pahala. Ya, karena bersiwak ini bukanlah sekedar aktivitas atau amalan duniawi saja. Ya, karena ada hadis khusus tentang ini. Ya, kalau seorang itu meniatkannya dalam rangka mengikuti sunnah Rasulullah, karena ini adalah perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan ajr, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa tibain nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalam rangka yang mencontoh, mengikuti bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini pendahuluan muqaddimah disebutkan oleh syarih di sini, naam, tentang pengertian siwak, begitu juga di antara manfaat-manfaat bersiwak. Kemudian yang pertama, al-hadithu as-sabi'ah asyara, hadis yang ke-17 terkait dengan bab ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari sahabat yang mulia yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau telah bersabda, dia mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in inda kulli salatin. Muttafaqun alaihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya tidaklah memberatkan umatku, niscaya aku pasti perintahkan mereka untuk bersiwak, untuk membersihkan gigi mereka, ma'a kulli wudu'in, ketika setiap hendak kali berwudu, inda kulli salatin, ketika hendak menunaikan salat. Muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dalam sahih keduanya. Sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan di awal-awal pembahasan kitab ini, bahwasannya ya, hadis-hadis yang dibawakan oleh Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah di dalam menyusun kitab Umdatul Ahkam itu bertumpu pada hadis yang disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dalam sahih keduanya. Hanya saja setelah diteliti oleh sebagian para ulama, ternyata tidak semua, ya, tidak semua disepakati, ya, oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Ada sebagian hadis infarada bihi Al-Bukhari, ada hadis yang itu bersendirian Imam Al-Bukhari, ada juga hadis yang infarada bihi Al-Muslim, ada juga yang bersendirian Imam Muslim dalam mengeluarkannya. Al-ma'na al-ijmali, makna secara global hadis ini. Kalau seandainya, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak, ya, membersihkan gigi mereka setiap hendak berwudu, ketika hendak akan mengerjakan salat. Kata syarih di sini, min kamali nushin nabi sallallahu alaihi wasallam wa mahabbati al-khairah li ummatihi wa ruhbatihi ayaliju kulla babin ya'udu alaihim bin naf'i liyanalau kamal sa'adah. Kata syarih di sini, di antara kesempurnaan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam Dan di antara cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kebaikan untuk umatnya, menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sangat mencintai umatnya. Maka oleh sebab itu tidaklah ada kebaikan selama beliau hidup, ya, kecuali telah beliau sebutkan. Ya, begitu juga tidaklah satu keburukan, ya, melainkan juga telah dipaparkan, telah disebutkan, ya, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidaklah diwafatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan agama ini telah terang menerang, ya, malamnya seperti siangnya, menunjukkan agama Islam itu sangat terang. Tidak perlu yang namanya lagi teori-teori baru, tidak perlu yang namanya tambahan-tambahan, tidak perlu yang namanya pengurangan-pengurangan, ya, karena agama Islam adalah agama yang amat sempurna semua sisi. Tidak hanya masalah yang besar seperti masalah sholat, masalah jihad, masalah puasa, masalah haji, bahkan masalah kecil pun di dalam agama Islam itu dibahas, seperti masalah bersuci, ya, masalah buang hajat, masalah bersiwak, dan bahkan hubungan suami istri pun dibahas, ya, di dalam agama Islam. Kemudian kata Malik di sini, wa rahbatihi ayaliju kulla babin ya'udu alaihim bin naf'i liyanalau kamal sa'adah. Dan diantara pula, ya, kesempurnaan cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, yaitu, ya, beliau menunjukkan kepada setiap, ya, bab, setiap pintu yang pintu tersebut, ya, terkandung di dalamnya kemanfaatan agar mereka, yaitu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan kesempurnaan dari kebahagiaan. Insyaallah kalau kita sebagai seorang muslim, ya, lebih-lebih kita seorang sunni salafi, kalau kita betul-betul mengamalkan, mempraktekkan, mengikuti bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setiap sisi-sisi kehidupan kita, maka insyaallah kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia ini. Ya, kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia ini. Kalau seandainya syariat Islam itu ditegakkan di dalam sebuah negara, maka negara itu akan tentram, tenang. Ya. Kalau syariat Islam itu ditegakkan di dalam sebuah naam keluarga, ya, maka keluarga itu akan mendapatkan kebahagiaan. Ya, karena semua aktivitasnya itu bersumber dari bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah setiap dia melangkah, tidaklah setiap dia berucap, ya, melainkan ada dasarnya, ada bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hidupnya akan terang, ya, hidupnya akan mudah, akan bahagia kalau dia mau mempraktekkan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang menyebabkan manusia itu mendapatkan kesesaraan? Di antara sebabnya, ya, karena mereka umat manusia, terkhusus kaum muslimin, kenapa di sebagian negeri itu ditindas oleh orang-orang kafir, ya, karena orang muslim sendiri itu, ya, mereka meninggalkan nam syariat Islam. Betapa banyak mereka muslimin yang hanya, ya, dikenal melalui KTP-nya. Ya, dia seorang muslim. Kalau ditanya apakah dia sholat, ya, banyak sekali yang tidak sholat. Kalau ditanya lagi lebih dari itu, apakah dia bisa mengaji Al-Quran, banyak pula yang tidak bisa mengaji Al-Quran. Bahkan katanya, ya, maaf ngomong, ya, ada lembaga pendidikan, ya, yang katanya kalau keluar dari lembaga ini, ya, nanti akan menjadi guru agama, ya, titelnya sarjana agama. Tapi banyak sekali, ya, pelajarnya itu tidak bisa membaca Al-Quran. Ya, lalu bagaimana mau memperbaiki umat manusia? Lalu bagaimana mau memperbaiki kaum muslimin dalam keadaan dia sendiri tidak bisa membaca Al-Quran? Kalau ditanya lagi lebih dari itu, apakah dia mempelajari Al-Quran dan Sunnah? Itu lebih-lebih lagi, lebih banyak lagi yang tidak mengetahuinya. Ya? Ada yang sekedar tahunya sholat saja, ya, tidak bisa membaca Al-Quran, ya, apalagi kalau lebih dari itu mengharapkan dia mempelajari hadis, mempelajari sunnah, mempelajari fikih. Nah, banyak orang yang sekedar mengambil gelar, ya, dia dapat gelar, dapat kerjaan, ya sudah, ya, tanpa dia meniatkan untuk memperbaiki umat manusia, ya, untuk memperbaiki kaum muslimin. Kemudian kata yang mualif di sini, anhathahum ala tawassuki. Maka sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghasung umatnya agar mereka membersihkan giginya. Kemudian kata mualif di sini atau syarah di sini, fahuwa sallallahu alaihi wasallam lamma 'alima min kathrati fawaidis siwaki wa 'adamihi wa athari manfaatihi 'ajilan wa ajilan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau mengetahui betapa banyaknya keutamaan bersiwak dan betapa besarnya manfaat bersiwak serta pengaruhnya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Ya, secara langsung bisa membersihkan gigi seorang. Ya, kotoran-kotoran akan hilang. Ya, secara tidak langsung manfaat lamahnya atau yang akan didapatkan oleh seorang di kemudian hari, Pak, insya Allah giginya itu akan kuat. Ya. Nah, orang yang rajin membersihkan giginya, Pak, insya Allah walaupun dia sudah tua, umurnya mungkin sudah 50-an, 60-an, bahkan ada sebagian yang sudah kakek-kakek umur 70-an, 80-an, giginya masih bagus. Ya, apalagi kalau orang dulu sering makan dedaunan yang dicampur dengan tumbuh-tumbuhan tertentu, ya. Kemudian dikunyah-kunyah. Ya. Ini kebiasaan nenek moyang terdahulu. Ya, tujuannya adalah untuk menguatkan gigi. Ya, berbeda zaman sekarang. Ya, umur masih muda, gigi sudah pada rontok. Ya. Apalagi di zaman ini. Ya. Nah, makanan lebih banyak, ya, micinnya. Ya, lebih banyak sekali yang namanya pengawet-pengawet. Ya. Jadi penyebab-penyebab dari kerusakan gigi itu banyak sekali kalau di zaman ini. Maka oleh sebab itu lebih layak lagi kita untuk membersihkan gigi kita. Ya, tujuannya itu adalah ke depan. Ya, tujuannya agar gigi kita tetap baik. Ya, tujuannya adalah agar kita ketika mengunyah itu enak, ya, makan enak, ya, gigi sehat, tidak sering sakit gigi. Jadi ketika seorang menggosok gigi itu, ini manfaatnya banyak sekali. Ada manfaat yang langsung bisa didapat, ada juga yang nanti manfaatnya di kemudian hari. Kada kata syari sini, ayalzima ummatahu bihi inda kulli ma yuriduna wudu'an aw salatan. Maka oleh sebab itu hampir-hampir Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan umatnya ketika mereka hendak berwudu atau ketika hendak salat. Ya, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan, ya, kalau seandainya tidak memberatkan umatku, khawatir hal ini diwajibkan. Menunjukkan ini sangat didorong oleh Rasulullah. Ya, sangat ditekankan agar umatnya melakukan perbuatan ini, ya, agar umatnya mengamalkan perbuatan ini. Ya, manfaatnya untuk dia sendiri. Ya, manfaatnya untuk dia sendiri. Ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan, manfaat siwak itu sangat banyak sekali. Ya, sangat banyak sekali. Maka ya rugi kalau kita tidak mengamalkan sunnah ini. Ya, kalau kita tidak mengamalkan sunnah ini, sekian kerugian yang kita akan dapatkan. Ya, sekian kerugian yang akan kita dapatkan. Kemudian kata mualif di sini atau syarah di sini, walakin likamali syafqatihi wa rahmatihi khafa ayyubridahullahu alaihim. Dan akan tetapi di antara kesempurnaan kasih sayang Rasulullah dan rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau khawatir, ya, amalan bersiwak ini diwajibkan atas mereka. Nah, ya, menunjukkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang sangat sayang kepada kita. Jadi kalau masih ada orang yang mencelah Rasulullah, ya, dan dia mengaku Muslim, ini sangat disayangkan. Ya, ini sangat disayangkan. Kalau masih ada yang mencelah, ya, dan bentuk celaan kaum Muslimin itu ada secara yang ada secara langsung, ada juga yang tidak langsung. Oke lah, dia tidak mencelah fisik atau zat atau nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi banyak sekali manusia yang mencelah secara tidak langsung. Ya, mencelah bimbingan-bimbingan Nabi, mencelah sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara tidak langsung. Pada hakikatnya, takala seorang itu mencela sunnah Rasulullah, mencela omongan Rasulullah, ucapan Rasulullah, sabda Rasulullah, bimbingan Rasulullah, ya, amalan Rasulullah, maka pada hakikatnya dia itu mencela Rasulullah. Ya. Kalau ada orang yang mencela memanjangkan jenggot, ya, menunjukkan pada hakikatnya dia itu mencela Rasulullah. Kenapa? Kenapa? Karena memanjangkan jenggot, membiarkan jenggot, ini perintah Rasulullah. Bahkan para ulama menyebutkan ini kadarnya wajib. Ya. Nah, kalau misalnya ada orang yang mencela orang yang memanjangkan jenggotnya, dituduh, ya, kambingkah, ya, dituduh teroris lah, dituduh ini dan itu dari tuduhan-tuduhan yang tidak baik, yang menunjukkan dia telah mencela orang yang menasihatkan memanjangkan jenggot. Ya, karena yang menasihatkan memanjangkan jenggot ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga kalau dia mencelah orang yang memakai pakaian di atas mata kaki, ya, dicelahnya kebanjiran lah, ya, kurang bahan lah, ya, dan yang semisalnya. Begitu juga kalau dia mencelah orang yang memakai cadar, ya, dituduh ninja lah, ya, dituduh ini dan itulah. Padahal ini adalah perintah Allah. Ya, begitu juga perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebagian para ulama seperti dari madhab Syafi'iyah itu mewajibkan cadar itu. Ya, dari madhab Syafi'iyah sendiri mewajibkan cadar, tapi sangat disayangkan ada orang-orang, bahkan orang-orang ini ditokohkan di negeri ini, ya, dielu-elukan, ya, dan mengaku dari kalangan Syafi'iyah. Ya, tapi dia mencelah orang yang menutup auratnya, ya, seorang wanita yang memakai cadar, ya, dicela ini dan itulah. Nah, kemudian kata syarih di sini, fayu'samu, sehingga, ya, kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mewajibkan bersiwak? Ini khawatir, ini memberatkan umatnya, sehingga apabila tidak diamalkan, falayakumu bih fayu'samu, ya, apabila perbuatan ini, perintah ini tidak diamalkan, maka berdosalah umatnya. Fantana'a min fardihi alaihim khawfan wa isfaqan. Maka kata syair di sini, yang mencegah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan bersiwak kepada umatnya itu karena khawatir dan karena sayang kepada umatnya. Wa ma'a hadza raghabahum fihi wa khassahum alaihi. Dan bersamaan dengan itu pula beliau sangat menghasung, ya, sangat mendorong, ya, kepada umatnya untuk melakukan amalan ini. Kemudian kata syarah di sini, ma yukhadhu minal hadis. Apa faedah yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil pada hadis yang mulia ini? Yang pertama adalah istihbabus siwaki wa fadlihi. Faedah hadis yang pertama adalah disunnahkannya bersiwak. Naam, dan wafadlihi, dan bersiwak itu memiliki keutamaan. Jadi dari hadis ini, laula ansyuka ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in 'inda kulli salatin, di antara faedahnya adalah disunnahkannya bersiwak. Dan sunnah di sini sangat ditekankan, ya, sunnah muakkadah. Allazi balagha lahu darajatul wajibat. Yang, ya, perintah di sini itu hampir, ya, mencapai derajat wajib, ya, karena Rasulullah SAW mengatakan kalau seandainya tidak memberatkan umatku, menunjukkan ini sangat ditekankan. Ya, apa yang melarang atau mencegah beliau mewajibkan? Ini khawatir Naam memberatkan umatnya, dan ini juga bentuk kasih sayang beliau, ya, kepada umatnya. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini adalah ta'akkudu masyru'iyatihi as-siwak indal wudu was-shalah. Yang kedua adalah sangat ditekankan, ya, untuk seorang bersiwak membersihkan giginya ketika hendak berwudu dan hendak sholat. Dan sebagian para ulama menyebutkan secara umum, ya, bersiwak itu disunnahkan pada Naam setiap waktu. Ya, secara umum bersiwak itu disunnahkan pada setiap waktu. Jadi semakin banyak kita bersiwak semakin bagus. Ini secara umum. Dan sebagian para ulama juga menyebutkan hanya saja di sana ada beberapa keadaan, ada beberapa situasi dan kondisi seorang itu sangat ditekankan, sangat dihasung, sangat didorong untuk bersiwak, membersihkan giginya. Di antara waktu-waktu yang kita sangat ditekankan, yang melebihi waktu yang lain ketika kita hendak membersihkan gigi kita adalah ketika kita hendak sholat. Ya, ketika kita hendak sholat. Karena kita mau menghadap, mau bertakarrub, mau mendekatkan diri kita kepada Allah. Lebih-lebih pula ketika kita hendak mengerjakan sholat secara berjamaah. Ya, agar kita menghilangkan, memutus, ya, bau-bau yang tidak sedap. Karena disebutkan di sebagian hadis, ya, bau yang tidak sedap, bau yang tidak baik, itu menyebabkan manusia terganggu, bahkan malaikat terganggu. Ya. Nah, disebutkan di sebagian riwayat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man akala thauman aw basalan fala yaqrabanna masjidana aw fala yaqrabanna musallana fa innal malaikata ta'azza mimma tata'azza banu Adam." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memakan bawang putih atau bawang merah mentah. Ya, ilahnya di sini bawang putih, merah dan mentah. Ya, disebutkan dalam riwayat yang lain, kalau yang masak dikecualikan. Yang dilarang adalah bawang merah mentah yang kita makan di rumah kita kemudian kita ke masjid. Ini hukumnya makruh. Ya. Barang siapa yang memakan bawang merah mentah atau putih. Ya, ini juga tanbih bagi kita, memakan bawang merah mentah di rumah saja kemudian kita ke masjid itu saja dibenci, apalagi sampai memasukkan. Kadang kita tidak sadar ada acara walimahan atau nasikahan, ya, kita sudah paham memakan bawang merah mentah atau putih itu makruh hukumnya kalau kita mau ke masjid. Ini kadang kita tidak sadar, ya, ada acara di masjid memasukkan bawang merah mentah, apalagi kalau sate misalnya, ya, di bumbunya. Kadang-kadang kita tidak sadar, ya, kita dari rumah saja dilarang, dimakruhkan. Apalagi ini kita bawa ke dalam masjid, kita makan di dalam masjid. Ya, lebih-lebih lagi, kadang kita Naam lalai dalam masalah ini. Maka oleh sebab itu, ya, hendaklah kita menghindarinya. Jadi ini diantara faedah, ya, hadis yang disebutkan oleh Ma'lib di sini. Fa insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.